tata be dikare-kare daya tata be dikare-kare ibu alama laboko kami nan tata buri Dila tadi mabunda apara Kamila itu nauya sama Gangalapea dibila santap Pabokoh kami Baboko kami kasapaloa Palelea lanong ingintam Aboe mataku alo-aloa Gangako kolo debela santam Kokolo de bella santa Nainta kami madia tangga Palelea lanu ngintang Kue mataku capak malala Ala kulit aku ledi lah, babokoh kami kebone aga, dalagi li aku nati lau, akala ai madi boala di Galbele